الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخلوق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat yang ke-38 dan setelahnya di akhir surah Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita tentang hari kiamat. Dari awal pembahasannya tentang hari kiamat yang diragukan oleh orang-orang kafir, orang-orang mukmin, afwan, diragukan orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka pembahasan tentang Qaf ini adalah pembahasan tentang hari kiamat. Di ayat yang ke-38 kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dari berbagai macam makhluk-makhluk di sittati ayamin dalam tempo 6 hari sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Tapi Allah menjadikannya dengan proses barakallahu fikum. Wa illa Allah bisa menciptakannya dengan waktu yang sekejap. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam proses penciptaannya ini ada tahapan-tahapan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam proses penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam tempo 6 hari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma massana min lughub, tanpa sedikit pun kami merasa capek, tidak ada lelah, tidak ada letih dalam penciptaan itu. Tidak ada sama sekali lelah, capek, letih, penat yang dirasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam proses penciptaan makhluk-makhluknya, karena sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang dia Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli syai. Inilah kudrah Allah subhanahu wa ta'ala, kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Kalau penciptaan langit dan bumi saja yang begitu besar, ya belum kita tahu apa yang ada di atas langit dan apa yang ada di antara keduanya. Tata surya ini, matahari, bintang-bintang, barakallahu fikum, ya hanya sekedar apa yang kita lihat begitu, sesuai dengan keterbatasan. Seandainya mungkin orang berusaha meneliti dan memperhatikan, masih lebih banyak dan lebih banyak ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih besar dari bumi ini, lebih besar dari matahari, lebih besar dari bulan, dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. untuk menciptakan makhluk-makhluk yang sebesar ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tentang kesempurnaan kudratullah Subhanahu wa taala, yang dengannya pula dari sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk sekedar menciptakan kembali makhluknya yang namanya manusia. Lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan yang namanya manusia ini. Dari makhluk Allah yang besar saja sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala yang untuk menciptakannya dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Apalagi sekedar menciptakan ulang manusia ini yang sudah pernah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu lebih sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang setelahnya, fasbir, bersabarlah engkau. Bersabarlah engkau wahai Rasul atas ucapan-ucapan mereka. Fasbir ala ma yaqulun. Di penentangan mereka, pengingkaran mereka akan adanya hari kiamat. Mereka menolaknya. Fasbir ala ma yaqulun wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Memang barakallahu fikum, ucapan-ucapan orang kafir ini sangat menyakitkan hati, barakallahu fikum. Sangat menyinggung perasaan. Seperti di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun." Sungguh kami telah mengetahui bahwa akan sempit dada engkau karena apa yang mereka ucapkan. Lais. Ucapan makian, dari barakallahu fikum, hinaan, perorolokan dari orang-orang kafir membuat sempit dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Baik. Ayat yang kita bacakan tadi sama seperti ayat yang ada di hadapan kita ini. Fasbir ala ma yaqulun wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Maknanya sama. Bersabarlah engkau wahai Rasul atas ucapan-ucapan buruk yang mereka ucapkan. Dan banyaklah engkau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Rabb-mu. Qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub, sebelum terbenamnya matahari dan sebelum terbitnya matahari. Hendaknya engkau melakukan salat. Baik. Memuji Allah Subhanahu wa taala di salat subuh sebelum terbitnya matahari, barakallahu fikum, dan di salat asar sebelum terbenamnya matahari. Dan salatlah engkau di tengah-tengah malam, memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya, karena ini adalah sesuatu yang bisa meringankan beban. Baik. Barakallahu fikum. Beban urusan duniawiyah ini, barakallahu fikum, yang kita alami dan kita hadapi di dunia ini akan ringan biidznillah taala dengan melakukan salat malam, salat tahajud. karena kita telah melimpahkan semua apa yang menjadi beban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membantu kita untuk menyelesaikannya dan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala Maha melindungi, Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki, sehingga plong dari kerasa hati setelah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan tafwidul amri ila Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan menyelesaikannya dengan sebaik-baik penyelesaian. Barakallahu fikum. Bukan dicurahkan permasalahan ini ke orang-orang, apalagi secara umum. Barakallahu fikum. Masalah keluarga dibeberkan di media sosial dengan berbagai macam, barakallahu fikum, bentuk-bentuknya. La haula wa la quwwata illa billah. Orang hanya bisa mengatakannya kasihan. atau justru ada yang mencibir, justru ada yang memperolok-olok, justru la haula wa quwwata illa billah. Bukan di situ tempatnya kita mencurahkan apa yang kita barakallahu fikum hadapi dalam kehidupan kita ini. Curahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Wahidul Qahhar. Allah akan memberikan jalan keluar untuk kita. Kalau tidak sekarang, maka nanti, dan itu pasti. Baik. Inna wa'adallahi haq, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala benar adanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan untuknya jalan keluar dari kesusahan-kesusahannya, permasalahan-permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau ditimpa urusan, maka beliau segera menunaikan salat, melakukan salat taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sama yang dikatakan di sini, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub wa min al-laili fasabbih wa adbar as-sujud. Di sebelum terbitnya matahari kita salat subuh, sebelum terbenamnya matahari kita salat asar. Wa minal laili fasabbihhu, dan di tengah-tengah malam engkau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa adbara sujud, dan setelah selesai kalian sujud, setelah selesai kalian berdoa salat, maka berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani selesai bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai melakukan salat-salat barakallahu fikum lima waktu dan yang lainnya dari salat-salat. Wa adbara sujud barakallahu fikum. Sujud yang dimaksud sini adalah sujud-sujud yang kita lakukan ketika kita melakukan salat. Tayyib barakallahu fikum. Sujud yang dimaksud ya sujud ketika kita salat. Barakallahu fikum. Dan selain itu tidak ada ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sujud kecuali taib sujud syukur, barakallahu fikum, sujud tilawah, taib. Dan sujud yang dilakukan ketika kita melakukan salat. Taib, barakallahu fikum. Demikian juga bisa kita ambil dalil untuk mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sujud di ayat ini adalah ketika seorang sahabat ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sal, mintalah engkau kepadaku." Baik. "Dan aku akan memohonkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kau minta." Kata sahabat itu, "As'aluka murafaqata fil jannah ya Rasulullah." Aku meminta untuk senantiasa tetap menyertai engkau di dalam surga. Kata Rasulullah sama awal gaira dalik, "Tidak ada yang lain selain itu." Kata sahabat tersebut, "Huwa dzaka ya Rasulullah." Itu saja ya Rasulullah. Karena Rasulullah sudah menawarkan dan sahabat ini sudah meminta, maka tidak ada lagi jalan untuk memilih yang lainnya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'inni 'ala nafsika bikathrati sujud." Kalau begitu silakan engkau membantu aku untuk dirimu sendiri. "Fa'inni 'ala nafsika." Bantu aku untuk dirimu sendiri dengan cara memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud sujud di sini adalah as-shalah. Banyak-banyak melakukan salat. Karena dengan mata-mata sujud begitu saja, bukan di dalam solat, barakallahu fikum, itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bukan bagian dari yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud sujud adalah solat. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. Di sini katakan yauma wastami ayyuhar rasul yauma yunadil malaku bi nafkhihi fil qarn min makanin qarib yauma yasmauna sayhatal ba'thi bil haqqi alladhi la shakka fihi wa lam tira' dhalika yawmul khuruj ya dhalika yawmul khuruj ahli alquburi min quburihim wastami'. Dengarkanlah yawma yunadil munadi min makanin qarib, ketika malaikat yang diperintahkan untuk meniup sangkakala. Barakallahu bikum. Dari jarak yang dekat, yawma yasmauna sayhata bil haqq, di hari itu orang-orang pun akan mendengarkan tiupan sangkakala tersebut. Yaumis mauna sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj, itulah barakallahu bikum hari dibangkitkannya manusia, hari keluarnya mereka dari kuburan-kuburan mereka. Masyaallah. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilaina al-masir, sesungguhnya lah kami yang menciptakan kami yang menghidupkan dan kami pula yang mematikan, wa ilaina al-masir, dan kepada kami semuanya akan dikembalikan. Kami yang menghidupkan seluruh manusia, seluruh makhluk, dan kami yang mematikan mereka di dunia, dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka semuanya dikembalikan untuk hisab, untuk perhitungan, dan untuk balasan. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir, di hari dibelah-belahnya bumi. Baik. Barakallahu fikum. Untuk keluarnya mayit-mayit, yakni orang-orang yang dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan-kuburannya. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir, mereka pun bergegas-gegas keluar dari kuburan mereka. La haula illa billah. Dengan satu kali panggilan, satu kali teriakan, mereka pun keluar semuanya dari kuburan mereka. Sambil mengibas-ngibas barakallahu fikum kepala mereka dari debu yang lengket padanya. Dari kehasyrun alaina yasir, itulah perkumpulan yang kami kumpulkan manusia padanya di mauqif. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mauqiful hisab sangat-sangat mudah. Dalika hasyrun alaina yasir, yasir. Sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sekali lagi kita ulang bahwa dari awal pembahasan surah Qaf ini pembahasan tentang yang namanya hari kiamat. Tapi untuk meyakinkan ulang dan terus kita diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat ini. Bukan kita tidak yakin, tapi untuk lebih memperkokoh keyakinan kita, lebih memperkuat keyakinan kita tentang adanya hari kiamat, hari pembalasan. Dalika hasyrun alaina yasir, untuk meyakinkan kita betapa mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kembali yang namanya manusia ini. Sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu membantah orang-orang yang meragukan. Jadi, apa bisa kita dikembalikan? Apa kita bisa dicipta ulang? La haula illa billah. Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbar. Kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih mengetahui wahai Rasul atas apa yang mereka ucapkan ini. Mereka melakukan pengingkaran, melakukan penentangan. mereka memperolok-olok, mereka menebar syubhat, menebar syubhat, membuat keraguan. Nahnu a'lamu bima yaqulun, kami lebih mengetahui apa yang mereka ucapkan. Kami yang lebih mengetahui. Wa ma anta 'alaihim bijabbar, dan tidaklah engkau wahai Rasul atas mereka sebagai penguasa untuk memaksa mereka melakukan ini atau melakukan itu, atau bahkan memaksa mereka untuk masuk Islam, bukan. Baik. Memaksa mereka untuk mengimani, bukan. Bukan urusan engkau. Wa ma anta 'alaihim bijabbar, bukan urusan engkau memaksa mereka. Dan agama ini bukan paksa. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy. Urusan engkau adalah menyampaikan. Wa ma 'alar rasul illa al-balagul mubin. Mereka mau beriman atau tidak mau beriman itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah pilih. Dan Allah tidak memberikannya kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya kebinasaan. Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar. Bukan engkau urusanmu untuk menguntit mereka. Barakallahu fikum. Untuk membongkar rahasia mereka, memaksa mereka untuk masuk Islam, meyakini keyakinan yang engkau sampaikan. La wa ma anta 'alaihim bijabbar. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Tugas engkau adalah dzakir bil Qur'an. Ingatkan mereka dengan Al-Qur'an, nasihati mereka dengan Al-Qur'an. Tayyib. Nasihati mereka dengan Al-Qur'an, ajari mereka Al-Qur'an. Sehingga di khutbah-khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan adalah Al-Qur'an. Baik. Sehingga seorang sahabiah mengatakan bahwa wallahi qab ini aku tidak mendapatkannya, tidak menghafalnya kecuali barakallahu fikum dari mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau senantiasa baca di atas mimbarnya. Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwa sering diulang dan diulang. Barakallahu fikum. Pembahasan ini sampai dihafal oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Baik. Nasihati mereka, ingatkan mereka, arahkan mereka, ajari mereka dengan Al-Qur'an. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Hamba-hambaku yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena siapa yang tidak takut, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan peringatan. Baik, ini nasihat barakallahu fikum di akhir surah Qaf untuk menanamkan kepada kita keyakinan yang lebih kuat tentang yang namanya hari kiamat, hari pembalasan, bahwa sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah yang begitu besar saja sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada rasa lelah, letih, penat pada Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan yang luar biasa rumitnya. Luar biasa rumitnya dan berbagai macam jenisnya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi hanya sekedar untuk membangkitkan ulang yang namanya manusia ini. Cuma sekedar mengulangi kembali yang sudah pernah ada. Yang sebelumnya belum pernah ada saja sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi cuma sekedar barakallahu fikum mengulang kembali apa yang pernah ada. Ini nasihat untuk kita barakallahu fikum, untuk menguatkan iman kita. Tapi akan adanya hari kiamat merupakan rukun dari rukun-rukun iman dan dikatakan sebagai motor penggerak untuk beramal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan faratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.